sangat menyiksaku. Kelakuanmu selalu menyakiti aku. Entah salah apa diriku padamu, padahal ku selalu ikuti maumu. Sakit rasanya hatiku bila kau terus kasar memperlakukanku. Aku bisa pergi meninggalkan dirimu bila caramu terus kasari aku. Kasih aku mohon sadarlah dirimu. Jangan-jangan terus kau sakiti aku. Jangan sampai aku membenci dirimu dan meninggalkanmu. Kasih aku mohon sayangilah aku. Setulus hatimu mencintai aku. Aku sudah bosan bertengkar selalu dengan dirimu. Hatiku bila kau terus kasar memperlakukanku. Aku bisa pergi meninggalkan dirimu bila caramu terus kasari aku. Kasih aku mohon sadarlah dirimu. Jangan-jangan terus kau sakiti aku. Jangan sampai aku membenci dirimu dan meninggalkanmu. Kasih aku mohon sayangilah aku. Setulus hatimu mencintai aku. Aku sudah bosan bertengkar selalu dengan dirimu. Sampai aku membenci dirimu dan meninggalkanmu. Kasih aku mohon sayangilah aku. Setulus hatimu mencintai aku. Aku sudah bosan bertengkar selalu dengan dirimu. Aku sudah bosan bertengkar selalu dengan dirimu.